لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan cinta kepada Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ingin menambahkan kefahaman kita di dalam agamanya agar kita dapat mengamalkannya dan menyerunya, menyeru kepadanya. Dan pada malam ini adalah giliran kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan tafsirannya. Kita telah sampai kepada ayat ke-21. Setelah kita terangkan sifat-sifat manusia di dunia ini, iaitu tiga golongan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam pembukaan surah Al-Baqarah. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang berjaya, orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhannya. Dan kedua adalah orang-orang yang kafir, yang sama saja jika kita berikan peringatan atau kita tidak peringatan, mereka tidak akan beriman. Dan kerana dan demikian adalah kerana hati-hati mereka telah dikunci. Dan kemudian golongan ketiga adalah orang-orang yang munafik, yang menzahirkan keimanan tetapi tidak beriman di dalam hatinya. Dan disifat diterangkan dengan panjang lebar apakah perbuatan, apakah percakapan orang-orang munafik ini, dan diberikan perumpamaan tentang mereka. Dan kalau kita ingat lagi, Allah SWT secara khususnya telah memberikan perumpamaan untuk orang munafik ini. Tidak cukup dengan satu perumpamaan, tapi Allah SWT memberikan apa? Dua perumpamaan. Perumpamaan pertama adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Dan perumpamaan kedua adalah perumpamaan air hujan yang turun. Jadi kedua-dua perumpamaan ini adalah untuk siapa? Adalah untuk orang-orang munafik. Dan kita telah terangkan bahawa Allah SWT telah mengatakan bahawa orang munafik ini tidak akan dapat lari daripada kuasa Allah SWT, dan Allah SWT meliputi mereka. Wallahu muhiqun bil kafirin. Dan kalau Allah kehendaki, Allah ancam orang-orang munafik ini, bahawa Allah kehendaki Allah mengambil pandangan mereka, pendengaran mereka dan juga pandangan mereka. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Allah berkata bahawa Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi itu adalah kesudahan berkenaan dengan tiga golongan utama yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Dan sedikit faedah terhadap ayat-ayat sebelum tadi, bahawa Allah SWT telah mengatakan inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi kita telah terangkan apa maknanya Allah SWT berkuasa atas setiap sesuatu. Ada pun kata-kata sebahagian orang bahawa Allah SWT atas apa yang dia kehendaki dia berkuasa, ataupun Allah SWT berkuasa atas apa yang dia kehendaki. Kalau dia tak kehendaki, dia tak berkuasa. Yang ini kata-kata orang wallahu ala ma yasha'u qadir, itu sebenarnya tidak tepat. Kerana boleh difahami bahawa Allah SWT jika tidak berkehendaki, tidak berkendaki sesuatu, tidak berkuasa. Tidak demikian. Yang Allah tidak kendaki pun Allah berkuasa. Yang Allah tidak kendaki pun Allah berkuasa. Yang mengatakan bahawa Allah SWT hanya berkuasa atas apa yang dikendaki saja adalah kaum Mu'tazilah. Mereka menafikan kekuasaan Allah yang mutlak. Tetapi kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah mengatakan ayat Al-Quran, mengatakan dengan ayat Al-Quran bahawa Allah SWT berkuasa atas setiap sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah tidak kehendaki. Allah berkuasa nak lakukan seperti Allah tak lakukan. Kemudian kita telah terangkan kemarin tentang syai tadi, wallahu ala kulli syai'in. Allah SWT atas setiap sesuatu berkuasa. Sesuatu di sini mempunyai syarat. Kalau dia bukan sesuatu, Allah SWT tak ada kaitan dengan kuasa Allah SWT dengan perkara tersebut. Kalau dia bukan sesuatu, tidak ada kaitannya dengan kuasa Allah SWT. Benda yang mustahil, benda yang mustahil yang tidak wujud dan tidak akan wujud, kuasa Allah SWT tidak dikaitan dengannya. Bagaimana kita beri contoh kemarin berkenaan dengan pertanyaan sebagian orang bahawa apakah Allah SWT berkuasa menciptakan Tuhan lain yang serupa dengannya. Dan perkara ini tidak termasuk di dalam kekuasaan Allah SWT, tidak ada kena mengena. Kerana perkara itu mustahil dan tidak wujud, dia bukan sesuatu, dia bukan syai. Begitu juga dengan pertanyaan Allah SWT berkuasa atau tidak untuk menciptakan sesuatu yang berat sehingga Allah SWT tidak mampu mengangkatnya. Maka kita katakan bahawa itu juga bukan syai, itu bukan sesuatu. Dia tidak wujud, dia hanya dalam khayalan saja. Dan Allah SWT berkara tersebut mustahil. Kita dah katakan bahawa kalau Allah SWT berkuasa untuk menciptakan sesuatu dengan kata kalimahnya saja, takkan Allah SWT tak berkuasa untuk hapuskannya? Dan kalau Allah SWT berkuasa untuk binasakan dan hapuskannya, tentu Allah SWT berkuasa nak angkatnya. Jadi tidak akan ada Allah SWT menciptakan sesuatu yang dia tidak mampu mengangkatnya. Tetapi kita tak kata Allah berkuasa atau tak berkuasa. Sebab apa? Sebab dia bukan sesuatu, dia mustahil. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak datang dari orang yang beriman. Tidak datang dari orang yang beriman. Kenapa dia nak cakap perkara seperti itu? Dia ingat saja apa yang ada dalam muka bumi ini cukup. Binatang yang besar-besar, makhluk-makhluk Allah SWT yang besar-besar, gunung, danang dan sebagainya. Siapa yang ciptakan? Siapa yang ciptakan? Takkan dia nak katakan benda yang lebih berat dan sebagainya. Allah ciptakan semuanya. Lihat bulan, bumi ini sendiri diangkat. Langit lagi besar daripada bumi diangkat oleh Allah SWT. Adakah kita masih ragu-ragu akan kuasa Allah SWT atas sesuatu? Baik. Kemudian Allah SWT mengarahkan perhatian kita yang membaca Al-Quran kepada suatu perkara yang amat penting. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang maksudnya, wahai manusia, a'budu rabbakum, sembahlah Rabb kamu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi, dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu dan langit sebagai atap, dan dia telah menurunkan air hujan dari langit lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Jadi Allah SWT dalam ayat-ayat ini kita faham Allah SWT telah memerintah. Dalam ayat ini ada apa? Ada perintah. Perintah untuk sembah Tuhan kamu. Dan ayat ini adalah ayat yang pertama yang mengandungi perintah. Di dalam Al-Quran, kalau kita lihat tertib Al-Quran daripada surah Al-Fatihah, ini adalah ayat pertama yang mengandungi perintah, ada hukum, perintah. Dan perintah yang pertama ini mengandungi perintah yang paling penting. perintahnya adalah wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Jadi perintah untuk apa? Untuk ibadah. Jadi itulah perkara yang pertama yang diperintahkan. Dan kita istilahkan perintah ini sebagai perintah untuk tauhid. Perintah untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga kita namakan tauhidul uluhiyah ataupun tauhidul ibadah. Tauhid al-uluhiyah ini maknanya kita esakan Allah SWT dalam segala ibadat kita. Dan Allah SWT dalam ayat ini belum terangkan lagi macam mana nak ibadat pada Allah SWT. Detail ibadat tu belum ceritakan. Apakah rukun-rukun ibadat yang kita kena lakukan dulu? Salat ke? Belum terangkan lagi. Walaupun telah diterangkan sebelum itu sifat-sifat orang beriman, tapi dalam ayat ini tidak diterangkan perintah itu secara terperinci. Baik, kemudian lepas ini baru diterangkan tentang ibadat-ibadat yang terperinci. Dan Allah SWT menerangkan sebab kenapa kena sembah Allah SWT. Wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Sebab apa kena sembah Allah SWT, Tuhan kamu? Kerana dia telah menciptakan kamu. Tak ada lebih mudah daripada ini. Tidak ada lebih simple daripada konsep ini. Sembah Tuhan kamu sebab dia ciptakan kamu. Ada lagi senang daripada itu? Tak ada sebab yang susah-susah. Dan dia juga telah menciptakan siapa? Orang-orang sebelum kamu. Walladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu ni umum. Bukan umat sebelum Nabi Muhammad SAW saja yang dengar Quran ni. Bukan kaum Nasrani saja. Tapi semua kaum-kaum sebelum ini, kaum-kaum nabi-nabi semuanya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah nak cakap apa sekarang ni? Allah telah ciptakan kamu dan semua bangsa kamu. Jadi Allah nak katakan, kalau Allah ciptakan kita, ciptakan orang sebelum kita, tak ada lagi orang, tak ada lagi yang menciptakan selain daripada Allah SWT. Tidak ada lagi untuk kita dan untuk siapa saja Tuhan melainkan Allah SWT. Dia je yang pencipta wahdah. Tidak ada sekutu baginya. Jika itu telah kita fahami, Allah pencipta segala-galanya, pencipta kita. Allah tak sebutkan sekarang ni Allah cipta langit dan bumi, belum. Allah tengah terangkan apa? Allah ciptakan manusia ni, yang dia seru ni, wahai manusia. Dan manusia di sini umum. Ada yang belum beriman, kafir. Ada yang dah beriman. Dua-dua Allah perintahkan untuk apa? Untuk ibadat. Dan Allah tak banyak cakap pasal kenal Tuhan dan sebagainya, tak ada. Kafir tak kafir, semuanya disuruh ibadat. Jadi inilah perintah pertama, inilah kewajipan pertama atas setiap manusia. Kalau dia kafir, wajib atas dia ibadat pada Allah SWT. Kalau dia dah beriman pun, wajib atas dia untuk beribadat pada Allah SWT. Tak ada kewajipan yang lebih utama daripada ini. Jadi kalau kita lihat, Allah SWT berikan satu sebab kenapa Allah, kenapa kita wajib sembah Allah SWT. Allah berikan sebab dia apa? Dia ciptakan kita. Kita kena kaji sifat mencipta ni, al-khalq. Sifat ini sifat yang paling besar, menunjukkan ketuhanan Allah SWT. Menciptakan ni sifat yang paling besar sekali. Tidak ada pun satu makhluk Allah SWT, jin, manusia, siapa saja yang pandai sangat pun atau yang mengaku pandai pun, dia boleh mengaku bahawa dia boleh ciptakan sesuatu daripada tiada. Tak ada orang. Ada tak yang mengaku dia telah ciptakan nyamuk, lalat, semut, Tak ada orang mengaku dia pernah ciptakan dia pun cipta. Tak ada orang mengaku dia pun cipta. Dia kata dia hebat, dia apa, bijak, dia reka. Ya, tapi dia cipta? Tidak. Kita artinya mengadakan sesuatu, menjadikan sesuatu daripada tiada, out of nothing, tak ada. Tak ada, bukan cantum-cantum. Cantum-cantum tu reka. Cantum-cantum tu dia reka. Kerusi daripada kayu, pasang-pasang, potong, ikut size dia dan sebagainya, dia kerusi lah. Tetapi daripada tiada, adakan sesuatu, memang tak ada orang sampai sekarang mengaku dia boleh ciptakan sesuatu. Memang kita semua tahu dengan sifat ini lah kita lemah. Ya? Dengan apa? Kita ragu. Kita ragu Itu majas lah. Dia tak ciptakan Baik, ciptakan sesuatu. Ciptakan ibadat yang baru adalah kita faham maksud penciptaan. Jadi tak ada. Kalau kita ciptakan sesuatu, kita tuan benda tersebut. Benda yang kita reka lah, kita tak ciptakan, kita reka yang kita tuannya. Jadi dia tunduk kepada kita, dia tak wujud kalau kita tak ciptakan dia. Jadi dekat sini ada lagi satu. Kenapa Allah SWT berhak disembah? Jadi kalau semuanya kita disisakan oleh Allah SWT, kenapa kita nak hadapkan pengagungan kita, kehormatan kita, sayang kita, taat kita kepada selain Allah SWT? Yang kita dan kita tinggalkan dia, kita pergi cari lain, agungkan dia seolah-olah dia ciptakan kita. Dengan waktu lama yang sama kita mengingkarinya, maksiat dengannya. Macam mana kita boleh buat begitu? Allah SWT tak reda dengan perkara tersebut. Dia dah terangkan dia tak reda pada perkara tersebut. Awak paling kurang ngakulah bahawa Allah mencipta kita. Itu sekurang-kurangnya yang sepatutnya seorang hamba lakukan. Allah ciptakan kita, hidupkan kita daripada tiada menuruti sebabnya, iaitu ibu dan ayah. Lepas tu kita tak nak ngaku pun ada Tuhan. Tak nak ngaku ada Tuhan yang ciptakan kita. Ada tak seburuk-buruknya dosa, lebih kata dosa seperti itu? Kemudian selepas tak percaya pada Tuhan ataupun ingkar, kita ambil lain-lain makhluk Allah SWT yang lemah juga macam kita jadi Tuhan. Yang ni marahlah. Nak kata macam itu. Jadi sebab itu Allah cuma sebutkan satu je. Berikan dalil ini ataupun hujah ni kepada siapa saja. Kenapa kita mesti sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah terangkan juga, semoga kamu bertakwa. Dan semoga di sini, kalau datang daripada Allah SWT, artinya awak tentu bertakwa. Kalau awak sembah Allah SWT, awak bertakwa. Dia bukan harap daripada Allah SWT, kerana Allah SWT tak berharap. Harapan adalah yang sifat yang tak pasti. Tak pasti ya. Kita harap sama ada dapat atau tak dapat, dan itu tak boleh kita nisbahkan kepada Allah SWT. Itu hanya sah untuk makhluk. Makhluk yang harap, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi kalau dah pasti, tak boleh cakap harap. Jadi dari segi bahasa dia adalah mengharap. Tapi untuk Allah SWT artinya Allah hendakkan kita bertakwa dan awak akan bertakwa. Itu maknanya la'allakum tattaqun. Baik, di sini kita kena terangkan sedikit tentang tauhid. Kita nak terangkan sikit kenapa kita diciptakan dan kenapa kita kena sembah Allah SWT. Jadi dalam ayat ini menerangkan satu konsep yang paling penting dalam Islam, iaitu purpose of life. Purpose of life, apa tujuan hidup? Seorang Islam kena tahu, seorang Muslim kena tahu apa tujuan hidup dia. Dan alhamdulillah semua orang Islam sepatutnya tahulah. Yang bukan Islam je yang tak tahu kenapa dia, kenapa dia hidup. Dan kita kena tanya. Kalau kita tak pasti, agak-agak kita kena tanya, apa sebab kita disiksakan? Kalau kita tidak tanya, samalah kita dengan makhluk-makhluk Allah SWT yang tak berakal. Binatang wujud berzaman-zaman, bergenerasi, datuk, cucu, cicit semuanya. Binatang-binatang tak pernah tanya kenapa aku disiksakan. Dia tak tanya. Dia tak tanya. Tak payah nak tanya, ini benda adalah perkara yang semula jadilah kata dia. Tapi manusia tak boleh diam dan tak tanya, seolah-olah dia macam binatang tak berakal. Dia kena tanya kenapa dia ada dekat sini, lepas tu nak pergi mana. Jadi kita lihat Al-Quran dah terangkan dalam awal-awal lagi ayat, dalam surah yang pertama dalam Al-Quran dah terangkan sebabnya, iaitu kita ni disembah untuk diciptakan untuk sembah Allah SWT. U'budu Rabbakum. Cuma persoalannya, kenapa kita diperintahkan sembah Allah SWT? Apakah Allah SWT perlukan ibadat kita? Allah perlukan ibadat kita ke tidak? Tak perlu. Kalau Allah SWT tak perlukan kepada ibadat kita, solat kita, puasa kita, tawakal kita, iman kita, tak perlukan, kenapa wajib kita hidup ni, panjang kehidupan kita ni untuk sembah Allah SWT? Dan orang yang tak sembah Allah SWT pula kena kena azab, diancam masuk neraka dan sebagainya. Allah tak perlukan, kenapa susah payah ciptakan kita, lepas tu apa wajibkan ibadat? Allah tak perlukan ya? Jadi jawapannya macam mana? Kita kalau tak silap pernah ceritakan ni sikit-sikit dulu ya? Ingat-ingat lagi ke tidak? Allah tak perlukan kita ibadat pada diri, kenapa Allah wajibkan? Supaya? Supaya kita supaya kita bersyukur. Kalau kita ibadat, kita kita bersyukur pada Allah SWT. Boleh tak kita bersyukur tak payah ibadat? Dan Allah hajat tak kepada syukur kita? Tak juga. Asal kita nak diwajibkan kita bersyukur melalui ibadat? Ada jawapan lain? Untuk apa? Untuk maslahat mereka sendiri. Supaya mereka, supaya mereka, jadi untuk Allah, bukan untuk Allah SWT, untuk untuk hamba itu sendiri. Dari mana kita dapat? Daripada ini. La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Jadi tak, Allah tak perlukan. Yang perlukan kita, sebab Allah wajibkan kita. Macam kita ada apa ni, ada anak misalnya. Kita tak perlukan dia apa ni, dia buat sesuatu sebenarnya. Dia belajar ke tak belajar ke, sebenarnya kita tak kisahlah dia ada duit ke tak duit. Sebelum dia ada pun kita ada kan. Tapi kita suruh dia berusaha untuk dia sendiri. Kita nak nilai-nilai untuk dia dan sebagainya, bukan untuk kita, untuk untuk dia ni. Kita tolaklah apa ni Allah perintahkan dan sebagainya. Kita cakap pasal tarbiah dia, berikan dia ilmu, belajar sungguh-sungguh dan sebagainya, tanamkan nilai dan seterusnya. Untuk siapa? Untuk kita ke untuk dia? Untuk dia. Adakah kita katakan kalau kita tak, bukan untuk kita, saya kita paksa-paksa dia boleh? Satu hari dia cakap dengan kita, asal paksa-paksa kita kalau apa ni, bapak tak perlukan apa ni, kita ni pandai, kita ni apa, semua boleh. Tetap dia cakap, tak faham, buat aja eh. Nanti lama-lama faham. Ha, macam ni lah sama. Kita ni yang perlukan kepada ibadat. Kalau kita tak ibadat, kita binasa. Bukan pasal Allah SWT perlukan kepada ibadah kita. Itu adalah satu daripada jawapan, satu daripada jawapan untuk soalan kenapa kita diwajibkan ibadat sedangkan Allah SWT tak perlukan ibadat kita. Jawapan yang pertama tadi daripada sudut siapa? Sudut manusia sendiri. Daripada sudut manusia. Dan kita boleh panjangkan lagi jawapan ini. kerana dia untuk dia bertakwa ni kita boleh cantumkan lagi supaya apa, lepas ni nak masuk syurga. Dan nak masuk syurga ada syarat-syaratnya. Awak kena qualify baru masuk syurga. Dan nak tahu awak layak ke tak layak masuk syurga adalah dengan awak laksanakan ibadah. Jadi hamba Allah SWT betul-betul ataupun tidak. Baik. Tapi kita boleh lihat daripada angle lain. Kalau orang tanya kenapa aku diciptakan, kemudian kalau jawabnya adalah untuk aku disembah, apa ni untuk kita sembah Allah SWT, kita tanya dululah. Apa kita tanya kenapa manusia diciptakan? Kenapa kita question kita, soalan kita, manusia diciptakan? Kenapa manusia diciptakan? Adakah makhluk Allah SWT manusia ya? Tidak. Sebanyak lagi makhluk Allah SWT. Kemudian adakah manusia ni ciptaan Allah SWT yang paling besar? Kenapa kita tanya pasal kita je? La khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi lagi besar daripada ciptaan manusia. Jadi apa kita nak tanya kenapa kita diciptakan? Patutnya kita kena tanya lah kenapa langit dan bumi diciptakan. Untuk sembah Allah juga. Kenapa kita tak tanya kenapa planet diciptakan dan sebagainya? Apa kita tanya kenapa kita diciptakan? Tak, ataupun ni tak adil lah. Dia tanya tentang diri dia sendiri, tak puas hati. Jadi kalau saya tanya awak, kenapa langit dan bumi semua diciptakan? Entahlah. Tanda kebesaran Allah SWT. Dekat. Dekat. Untuk apa? Itu manusia diciptakan. Langit dan bumi diciptakan. Kenapa tak Allah SWT cipta dengan langit dan bumi, manusia tak bayar? Tu dia. Yang kau ingat, saya pernah dekat ni. Kerana sifat Allah SWT Maha pencipta. Maha pencipta. Maknanya dia sifat dia pencipta. Jadi jangan tanya kita diciptakan ke tidak, awak diciptakan ke tidak, Nabi diciptakan ke tidak. Itu semua cerita lain. Pasal ibadat ke apa semuanya tak masuk dulu. Asal dia pasal Allah SWT pencipta diri kita. Dia ciptaan. Macam seorang pelukis. Orang pun kata dia pelukis yang hebat, yang handal. Bila tanya mana lukisan kau, tak ada. Satu pun tak pernah lukis. Tak kena lah dalam logik. Tak zahir lah, tak menyerlah lah kemahirannya dalam lukisan. Bila kita tahu dia mahir dalam lukisan, dia hebat dan sebagainya, bila dia ada lukisan? Kalau tak ada, sifat tu macam nalipai dia punya apa tu, apa yang tak ada tu menafikan apa yang dia kononnya ada lah. Macam itu juga Allah SWT. Boleh tak kita bayangkan Allah SWT tak ada ciptaan langsung dari mula sampai habis? Tak ada. Tak ada apa-apa. Tapi Allah SWT paling pencipta, tapi tak ada apa-apa ciptaan. Tak mungkin kan? Jadi kita dapati bahawa kerana Allah SWT pencipta ni daripada angle mana? Daripada perspektif apa? Tuhan, ketuhanan. Tadi kita cakap pasal perspektif apa? Kita sebagai manusia, sebagai hamba adalah untuk kebaikan kita, masuk syurga dan sebagainya. Tapi dari perspektif Tuhan, Allah SWT, Allah pencipta. Jadi awak faham tak kenapa, apa kaitannya, hubung kaitnya sifat Allah SWT dengan Allah SWT dan juga dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT? Nampak dah ada semuanya. Ini kalau kita nak berikan hujah secara akal. Kemudian jadi Allah ciptakan. Jadi antara tanda Allah pencipta tu bukan kebesaran Allah SWT semata-mata. Allah pencipta ni adalah langit, bumi dan sebagainya. Apa saja yang kita nampak tu dan banyak lagi yang kita tak nampak menunjukkan Allah SWT pencipta. Kemudian apakah itu saja? Bagaimana pula dengan sifat-sifat Allah SWT yang lain? Ni baru masuk. Allah SWT punya sifat apa lagi? Yang mencipta, mengampunkan. Itulah Maha Adil, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. macam sifat tu sifat aja, tak ada benda dia. Jadi dalam ciptaan Allah SWT mesti ada ada benda yang boleh diampunkan tu lah. Jadi sifat tu bukan langit dan bumi je. Sebab kalau langit dan bumi dia tak ada rasa, tak ada bahasa. Kalau batu, haiwan dan sebagainya tak diberikan tanggungjawab, tak ada dosa, tak ada apa-apa. Tak zahir lah, tak menyerlah lah sifat Allah SWT yang ghafur, yang maha mengampunkan, yang maha pengasih. Tak ada lah macam itu, tawaf, tak ada. Jadi bila ada makhluk Allah SWT yang diperintahkan kemudian dia buat dosa, maka baru nampaklah dia bertaubat, barulah nampak sifat pengampun. Jadi sebab tu kita lihat Allah SWT ciptakan manusia pertama, semua orang tahu, Nabi Adam AS. Ada dosa tak mula-mula? Tak ada lah, mula-mula tak ada. Jadi masuk ke mana? Dekat bumi ke dekat syurga? Dekat syurga, tempat nikmat. Tapi nanti semua orang salahkan Nabi Adam pasal dia pergi buat satu kesalahan. Tak dosa eh, satu kesalahan. Dan dia lah yang akibatkan kita semuanya, anak cucu dia, kat dalam dunia ni susah payah, betul tak? Susah payah, kena bunuh, kena bom dan sebagainya. Kita salahkan Nabi Adam. Kita terlupa bahawa Allah SWT tahu Allah akan ciptakan Nabi Adam AS, letakkan kat syurga tu semua bukan nak selama-lamanya. Sebab kalau Allah nak macam itu, Allah tak payah ciptakan manusia. Allah ciptakan malaikat, malaikat, malaikat, malaikat, malaikat, sampai sebanyak-banyaknya malaikat. Tak ada orang yang buat tu dosa. Lepas tu semua duduk dalam syurga. Nak boleh lah. Tapi kalau macam itu, mana sifat taubat, mana sifat pengampun, mana sifat beri hidayah dan sebagainya. Lepas tu mana sifat apa ni, adil, mana sifatnya membalas dan sebagainya, tak ada. Jadi bila Allah SWT apa ni, ada sifat-sifat gini, maka Allah akan ciptakan manusia. Jadi bila dari sudut perspektif Allah SWT ni, kita faham kenapa kita ada dekat dalam dunia. Allah memang tak kita kena uji, kena perintah, kena larang. Jadi kena sembah Allah SWT. Perintah dan larangan tu artinya apa? Ibadat. Buat ini, jangan buat ini. Yang ini boleh buat, nak buat boleh, tak buat boleh. Semua sekali, hukum-hukum lima semua adalah ibadat yang harus pun ibadat. Jadi kalau awak tahu ini adalah sebabnya Allah ciptakan kita, lepas tu kita tak nak buat, kita tak nak sembah Allah SWT, kita sembah selain daripada Allah SWT. Ini memang sebesar-besarnya dosa syirik, sebesar-besarnya dosa. Dan apabila kita tak sembah Allah SWT, maknanya kita sembah selain daripada Allah SWT. Iaitu hawa nafsu kita paling kurang pun. Kalau tak sembah patung, sembah hawa nafsu kita sebenarnya sembah tempat patung juga. Patung kita adalah hawa nafsu, dan itu juga adalah sembah syaitan. Sembah syaitan adalah sembah hawa nafsu juga, dan patung dia adalah syaitannya. Jadi artinya awak telah menduakan Allah SWT. Itu adalah ciri dosa yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Jadi kita faham. Jadi bukanlah kerana Allah SWT memerlukan kepada ibadat kita, tetapi sebaliknya kita yang perlukan kepada ibadat ini. Jadi perkara yang pertama yang kita kena ambil perhatian, kita ambil berat, nak dibandingkan dengan segala perkara lain, adalah tauhid. Dan tauhid apa dia? Tauhidul ibadah. Jadi kalau orang mula dakwah dia dengan perkara lain, maka silap. Kita apa ni, baca sikit lagi. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah SWT sambung lagi, Tuhan yang ciptakan kita dan orang-orang sebelum kita ni juga, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu, lakum firasyan, hamparan. Hamparan ni artinya rata, rata sehinggakan kita boleh duduk dengan tenang di atasnya. Sedap, selesa. Firasyan, selesa. Kalau tak selesa tak lah eh. Kadang-kadang boleh duduk tapi menggeletar-geletar, bergoyang sana bergoyang sini. Maka itu bukan firasan. Tapi bumi ni Allah ciptakan dia sebagai satu hamparan. Boleh buat rumah. Kalau dia tak berbentuk sebagai satu hamparan dataran, ertinya dia mesti apa? Cubankan bumi semuanya slow je. Yalah. Macam mana nak buat rumah? Macam mana nak kodok hajat, nak apa semuanya susah. Betul tak? Ke atas kena ke bawah. Atau asyik melorot, asyik jaga. Ataupun kalau dia hamparan lagi ada makna dia apa? Makna dia lagi satu, termasuk dia adalah dia stable. Dia tak bergoyang-goyang. Mungkin dia rata, tapi goyang-goyang tu pun bukan firasa. Bagaimana yang kita dah lihat hari ini. Kalau tak apalah, 5 tahun, 10 tahun sekali gempa boleh tahan juga. Tapi kalau setiap 5 minit gempa, setiap 5 minit gempa, macam mana nak minum air? Jadi Allah SWT jadikan bumi sekarang dia bulat. Bulat ni tapi dia datar, berdatar, firasan. Dan Allah SWT terangkan untuk siapa? Untuk kita ni, yang dia ciptakan ni. Dia juga ciptakan makhluk-makhluk lain untuk kesenangan kita, kemudahan kita. Tinggal kita nak ibadat pada Allah SWT saja. Dan Allah SWT juga telah menerangkan juga tentang langit pula. Bumi ni juga salah satu daripada ciptaan Allah SWT. Dan Allah terangkan lagi supaya kita lihat berdalilkannya kepada tauhid al-ibadah. Allah juga terangkan penciptaan lagi yang besar, lagi besar daripada manusia itu sendiri, iaitu langit. Wasama'a bina'a. Dan dia telah menjadikan langit itu sebagai atap. Kita akan terangkan lagi tentang apa ni faedah dia yang terbalik kepada manusia tentang apa ni tentang tauhid tu sendirilah, tentang tauhid ibadat tu sendiri. Baik, sekarang kita teruskan. Allah SWT terangkan dia jadikan langit ini sebagai satu atap. Dan langit di sini adalah langit yang paling atas. Ini bukan langit yang kita sebutkan kemarin apa? Awan saja. Ini bukan awan. Awan dia bukan satu atap untuk kita eh. Yang atap untuk kita adalah langit, langit dunia yang itu besar. Apa yang keliling kita, kalau awan sedikit aja, banyak lagi yang tak kena awan, betul lah. Ataupun ada tempat tak ada awan pun. Jadi ini maksudkan sini adalah segala yang meliputi kita. Itulah langit. Dan langit ini Allah katakan dia binaan, satu apa ni bumbung untuk kita. Artinya ia besar dan dia diangkat oleh Allah SWT dengan tanpa tiang. Dia bumbung tapi tak ada tiang. Semuanya untuk kita. Kalau tak ada bumbung, ataupun kalau dah ada bumi itu sebagai hamparan dah bagus lah. Tak ada bumbung, pecah. Bumbung tak ada apa je boleh masuk. Jadi itu lagi satu nikmat Allah SWT lah terangkan pada kita. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah telah, dan dia telah menurunkan daripada langit air. Dalam bracketnya hujan. Wanzala minas sama. Dan langit yang kedua ni, langit mana satu? Bukan langit yang atas tu. Yang ini adalah as-sahab, awan. Air hujan turun daripada awan. Ini semua adalah nikmat-nikmat asasi lah eh. Nikmat-nikmat asasi untuk manusia yang Allah ciptakan ni. Kemudian dengan air ini fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. dan dia telah menurunkan dengannya, dengan apa? Dengan langit ke dengan air? Dengan air ini. Minas samarati, daripada jenis-jenis buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Ini semua adalah nikmat-nikmat untuk manusia. Dan dalam nikmat-nikmat ini semuanya ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan nak terangkan tentang nikmatnya saja. Allah nak terangkan juga kekuasaannya. Tadi Allah terangkan, Allah ciptakan manusia dan sebagainya. Ini adalah juga kekuasaan Allah SWT, tanda kekuasaan Allah SWT sebagai rezeki untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada. Ini datang dia punya larangan lah. Tadi dah perintah kan, suruh sembah Tuhan kamu. Sekarang datang larangan. Jadi ini larangan pertama. Larangan pertama pun sama juga tentang perkara yang paling penting juga, iaitu janganlah kamu jadikan untuk Allah SWT ini anda dan, apa makna anda dan? Sekutu-sekutu yang menyerupai Allah SWT. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui, padahal kamu mengetahui. Apa makna padahal kamu mengetahui? Maknanya kalau tak, maknanya dengan sengaja lah. Betul? Maknanya kalau tak sengaja tak apalah, kita jadikan sekutu untuk Allah SWT. Wa antum ta'lamun ni bukan maknanya sengaja tak sengaja. Maknanya adalah sedangkan kamu mengetahui, ada tambahannya. Sedangkan kamu mengetahui Allah SWT tak ada, tak ada sekutu, tak boleh ada sekutu, tak layak ada sekutu. Bukan sengaja-sengaja je. Wa antum ta'lamun bahawa Allah SWT tak boleh ada sekutu, tak layak ada sekutu. Macam mana pula kita kena tafsirkan dengan macam itu? Sebab kita lihat ayat sebelumnya, dia terangkan hujah-hujah kekuasaan Allah SWT, nikmat Allah SWT. Allah saja yang ciptakan kita, Allah saja yang ciptakan orang sebelum kita, Allah saja yang jadikan bumi semikian, jadikan langit semikian, turunkan daripada langit air ini, kemudian turunkan dengan air hujan ini buah-buahan untuk rezeki bagi kita. Allah saja. Jadi macam mana awak pula dah tahu tu semuanya dan nampak hari-hari, awak boleh jadikan sekutu untuk Allah SWT? Sekutu maknanya sama macam Allah SWT. Awak jadikan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah SWT. Sama ada Allah jadikan, awak jadikan sekutu tu, Allah sembah, awak sembah Allah dan juga sembah sekutu-sekutunya, ataupun awak terus tak sembah Allah SWT, Allah sembah sekutu-sekutunya saja yang awak jadikan dia macam Tuhan. Okay. Dua-dua jenis kekufuran wujud kat dalam dunia ni. Ada orang dia sembah Allah SWT dan dia sembah selain daripada Allah SWT. Dan itulah kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan kaum-kaum yang dahulu, nabi-nabi dahulu. Semuanya sembah Allah SWT, tapi dalam sama-sama sembah tuhan-tuhan kecil. Mula daripada kaum Nabi, Nabi Nuh alaihi wasallam. Mereka tak sembah Tuhan ya? Sembah. Tapi sembah juga lima patung tadi. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yahusa wa ya'uq wa nasra. Jadi ni lima orang-orang saleh, kubur dia orang sembah. Dan mereka tahu bahawa Tuhan-Tuhan ni tak ada kuasa. Tapi mereka jadikan sekutu supaya dekatkan mereka kepada Allah SWT. Sama macam kaum musyrikin Quraisy. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami sembah mereka ni, tuan-tuan ni, melainkan untuk dekatkan kami kepada Allah SWT. Satu pendekatan. Jadi itu adalah syirik. Wa antum ta'lamun, dengan kamu mengetahui. Baik, di dalam ayat ini menerangkan tentang tauhid, tauhid ibadah. Dan kita nak ambil akidah kita daripada Al-Quran. Yang tentulah kita kena tafsirkan dengan dengan betul eh. Di dalam masalah tauhid ni kita dah terangkan bahawa tauhid ni ada tiga macam. Yang sebenarnya kita boleh jadikan dia dua lah. Satu tauhid uluhiyah, satu tauhid asma' wa sifat ataupun tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dua. Dan kalau kita nak pecahkan dia jadi tiga, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma' wa sifat. Tapi kalau kita lihat tauhid uluhiyah, tauhid ibadat ni maknanya tauhid isakan Allah SWT dalam ibadat kita. Ia tak akan berlaku sebelum kita sampailah kita kenal Tuhan. Sekarang waktu kita apa tauhid ibadat apa? Awak isakan tauhid maknanya isakan ibadat kita pada Allah SWT. Jadi sebelum orang nak isakan ibadat tu, ibadat ni, baca Qurannya, zikir dan solat dan seterusnya untuk Allah SWT, untuk Allah SWT, awak kena kenal Allah SWT dulu, betul lah. Siapa dia, apa dia, sifat-sifatnya. Jadi mesti kena ada apa? Sebelum tu, tauhid rububiyah, tauhid ketuhanan Allah SWT. Dan yang paling pertama sekali, Allah SWT wujud itu kena ada dulu. Lepas Allah menciptakan, Allah saja yang yang mentadbir, Allah SWT yang memberi rezeki, baru boleh datang kita arahkan ibadat kita kepada Tuhan itu. Tapi dalam ayat ini dia tak banyak fokus kepada tauhid rububiyah. Kenal Allah SWT siapa dia dan sebagainya, dia isa satu dan sebagainya, tak ada. Dia terus kepada tauhid uluhiyah. Kenapa? Sebab tauhid uluhiyah, tauhid ibadat ni mesti kepada tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ataupun ketuhanan ini memang wujud dalam setiap manusia secara fitrah. Secara fitrah, kalau fitrah dia sejahtera, maka dia tentu akan akur terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, mematikan, yang yang apa ni, yang sakit kemudian menyembuhkan, yang belum ada anak berikan anak dan memberi rezeki, turunkan hujan, berikan makanan dan sebagainya, yang gantikan siang dan malam. Jadi ini semuanya tak perlu banyak dia punya dalil. Semua dalam hati kita semua tahu, kita ada, ada pencipta, kita ada pencipta, ada yang beri rezeki, ada yang hidupkan dan mati juga. Jadi tinggal kepada satu masalah yang lebih penting, iaitu adalah ibadat kita bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu ni dalam konsep tauhid al-sunnah wal jamaah, ikut Quran macam ni, kita kena dakwah kepada tauhid uluhiyah. Walaupun demikian, ada tak orang yang tak percaya pada Tuhan, tak percaya pada kekuasaan mutlak Allah SWT, rububiyah Allah SWT, ada atau tidak? Ada. Habis macam mana? Orang yang belum kenal Allah SWT, yang tak percaya bahawa alam ini adalah baru diciptakan, nak ajak dia sembah Allah SWT sedangkan dia tak kenal. Jadi kita kena lihat, bukan maknanya al-sunnah wal-jamaah asyik cakap pasal tauhid ibadat, tauhid ibadat, jangan ciri, jangan ciri, dia abaikan tauhid rububiyah. Dia tak terangkan sifat Allah SWT, ketuhanan Allah SWT. Dia cuma tidak buat demikian kerana secara lumrahnya, secara umumnya manusia semua ada tahu tauhid dalam hati mereka, ada tauhid rububiyah. Orang-orang Arab, kufar Quraisy semua mengaku dalam hati mereka, lubuk hati mereka, bahawa Allah SWT berkuasa, Allah SWT yang menciptakan, yang merezeki dan sebagainya. Mereka tahu tu. Kalau kita tanya mereka siapa ciptakan mereka, mereka kata Allah ciptakan, bukan Tuhan-Tuhan ni, Allah saja yang. Jadi tauhid tu dia ada, Allah tu Esa, dia tahu Allah saja yang mempunyai kuasa-kuasa seperti ni. Siapa cipta langit dan bumi lah, ya qulun Allah, siapa yang menghidupkan mati dan menghidupkan satu yang dah mati adalah Allah SWT, yang berikan pendengaran, yang berikan penglihatan, Allah SWT. Semua orang kata, kata Allah SWT. dan itu orang kafir asli itu. Tetapi ada juga sebahagian orang yang fitrah dia dah rusak lagi-lagi zaman sekarang. Jadi orang kufur Quraisy ni ada tak teruk sangat. Dia ngaku ada Tuhan. Yang zaman sekarang terus tak ngaku Tuhan. Dan kebanyakan mereka adalah orang yang ada syahadah besar-besar. Doktor, PhD, saintis lah paling banyak tak daripada Tuhan. Ilmu yang tak manfaat . Mereka kata semuanya jadi begitu saja, revolution. Sampai sekarang tak percaya. Teori dinosaur lah mereka pegang . Dalam hari dengan fitrah yang rosak ke ataupun? Mereka tak. Fitrah maknanya dilahirkan macam itu. Lahir ni Islam. Tapi dia rosak. Besar dalam suasana. Dan dia sendiri rosakkan. Suasana pun dah merosak. Tak, dia semua sama macam kita. Sama macam kita. Tapi dia telah rosak fitrahnya. Sama ada dengan suasana merosakkan. Macam mana orang Yahudi jadi Yahudi? Asal dia orang Islam. Budak-budak ni semua Islam. Kemudian dia jadi Nasrani lah, Hindu dan sebagainya. Yang jadi, yang tak jadi apa ni, tak jadi apa-apa pun, jadi apa ni, free thinker ni pun pasal apa, asalnya fitrah dia adalah Islam. Dia rusakkan. Dia fikir lama-lama dia tak percaya pada Tuhan. Dia tak yakin. Mula-mula ya. Kalau dia kira macam makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak tahu baca, tak tahu minit, dah tentu dia dah beriman dah lama dah. Mula-mula macam gitu. Bila dia belajar tu, bila dia pakai kaedah-kaedah nak buktikan sesuatu, mesti ada nak kata sesuatu tu mesti ada bukti, mesti ada formula. Selagi tak ada, mesti eksperimen, mesti berjaya 2-3 kali baru ada. Baru boleh bukti, boleh kata benda ni ada atau tak ada. Mereka gunakan kaedah yang sama untuk cari Tuhan orang. Itu yang jadi masalah. Formula sains dia bawa untuk Allah SWT, mana boleh sama. Jadi mulalah dia kata tak ada. Ini semua mula ada bank, lepas tu dia evolve. Allah tak ada. Dan dia pakai akal dengan cara yang salah. Bukan fitrah pakai akal. Fitrah dia betul ke dia jadi rosak. Itu yang timbulnya tak yakin. Itu yang timbulnya tidak yakin. Jadi kita kena lihat mana satu ni yang kita nak dakwah. Walaupun kebanyakannya tak ada masalah, kita dakwah kepada tauhid, ibadat ni dah okey dah. Tapi ada juga sebagian orang dah banyak belajar sains ni, adanya doktor, adanya itu dan sebagainya, kita terpaksa lah cakap pasal apa? Tauhid rububiyah. Cakap macam tadi lah, Allah yang ciptakan kita, ciptakan yang sebelum kita, apa tanda dia? Bawa lah. Scientific, apa ni, tak payah scientific pun tak apalah. Apa yang ada kat dalam bumi ni, langit ni, semua kita tengok lah. Mana boleh kita datang aja tahu-tahu apa ni, ada apa ni, ada kursi, ada meja, ada apa ni. Tapi tak ada orang yang dia letak dia jadi sendiri je. Dia pun tak cakap macam itu. Tak ada orang boleh cakap macam itu. Baik. Target dakwah kita tu pun beza-beza. Itu sebahagian daripada yang disebutkan oleh Zazakallah Khair. Ini sebahagian daripada orang-orang tersebut yang degil. Dia ada dekat mana-mana pun. Dia ada dekat mana-mana golongan. Even dalam orang-orang yang beriman pun ada yang macam tu. itu yang degil. Kita nak salah hujah. Tetapi kita tengah cakap pasal apa ni, orang-orang yang fitrah dia rosak, tapi tak semestinya dia degil. Tak semestinya dia degil, dah rosak, dia dah tak percaya. Jadi kita kena berikan hujah-hujah, dalil-dalil untuk dia percaya. Untuk dia percaya. Kalau dia masih lagi belakang dada dan macam mana pun, yang degil dia yang tak degil, itu bukan pasal hujah kita saja yang buat dia dapat hidayat kan. Kita cuma tunjukkan saja hidayat di tangan Allah SWT. Jadi kita punya kerja adalah sampaikan saja hujah tu. Yang penting hujah kita betul. Jangan semuanya kita cakap pasal tauhid ibadat, padahal yang orang ni lebih memerlukan kepada tauhid rububiyah dulu. Nantang rububiyah ni kalau kita cakap boleh buat orang nangis. Tak susah. Tak susah. Macam-macam contoh kita boleh berikan. Diri dia sendiri, mata dia, apa semuanya, otak dia yang dia fikir ni semua dapat kita kan. Macam dia otak dengan otak dia lain. Dan kenapa ada orang kaya, ada orang miskin dan sebagainya. Awak cubalah semua buat orang semua kaya. Mana boleh, tak boleh. Siapa yang buat macam itu? Takkan jadi macam itu secara apa ni, secara tidak langsung. Memang disengajikan. Memang disengajikan. Dan ajaib apa ni, perkara yang ajaib yang Allah SWT jadikan dari satu ke semasa, semasa ke semasa, itu juga tanda bagi orang yang bersikir. Baik, kita boleh panjang lebar pasal tu, tapi jangan lupa bahawa Al-Sunnah Jamaah tidak mengabaikan tauhid rububiyah. Dalam Quran ada juga, tapi semuanya bawa kepada tauhid ibadat. Cuma walaupun ayat-ayat Al-Quran ni jelas berkenaan dengan tauhid ibadat ni, kita dapati bahawa ada juga orang-orang Islam ni dia boleh berpaling daripada tauhid yang paling penting ni, dan mereka menumpukan dakwah mereka ataupun akidah mereka atas tauhid lain, iaitu tauhid rububiyah, tauhid mengenal Allah SWT. Jadi dia berpaling, maknanya dia abaikan. Dia abaikan. Dan ini satu kesilapan dalam pemahaman apa? Al-Quran. Kita dapati antara puak-puak dalam Islam yang saya ingin kongsi kat sini, ada faham tauhid ni, isa kan, mengisa kan. Fahamnya adalah Allah satu. Tauhid tu satu, opposite atau apa? Dua ataupun tiga. Jadi awak kalau dah jadikan Tuhan satu, dah tauhid lah tu. Allah isa, Allah isa kan. Jadi itu je dia punya tau tauhid. Tentang ibadat kepada Allah sahaja, tentang tak boleh syirik, tak ada masuk dalam tauhid dia. Ataupun sekurang-kurangnya tak diambil tindak. Dan ada pula yang jadikan tauhid tu adalah Allah SWT itu zat aja, tak ada sifat. Kalau banyak sifat, dia dah banyak. Jadi tauhid tu adalah satu. Jadikan Allah SWT satu. Ini ada kumpulan Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Ada pula yang kata Allah SWT satu dalam tak ada sifat. Allah saja yang ciptakan semuanya, termasuk perbuatan manusia. Itu betul lah, sama dengan Al-Sunnah Al-Jamaah. Allah SWT ciptakan perbuatan manusia, tapi mereka nafikan usaha hamba. Kenapa kena nafikan usaha hamba? Kalau awak solat, bukan awak yang solat, Tuhan yang jadikan solat, yang jadikan awak solat. Kalau awak tak baik pun, bukan awak buat tak baik, Allah SWT yang jadikan benda demikian. Dia nafikan terus apa saja usaha daripada manusia. Kalau mereka katakan kalau kita isbatkan usaha hamba dalam apa-apa dia perbuatannya, artinya kita dah syirikkan Allah SWT. Ada yang menciptakan selain daripada Allah SWT. Faham mereka terhadap tauhid adalah kita dalam menciptakan sesuatu. Faham mereka terhadap tauhid adalah Allah tu kita, Allah satu, Allah saja yang menciptakan segala-galanya. Kalau kita buat apa-apa, kita angkat apa semuanya, dan kita katakan kita yang angkat, kita dah syirikkan Allah SWT. Jadi faham tauhid dia dah salah. dah salah. Pasal tak pakai Quran dan tak pakai hadis, pakai pakai faham-faham akal aja. Dan ada pula yang mengatakan Allah SWT tu wujud. Wujud. Dan kalau kita katakan kita dan Allah SWT tu hanya ada Allah saja, ha, tu baru real dengan tauhid. Real dengan tauhid apa dia? Kita tak nak cakap betul dengan tauhid. Jika real dengan tauhid, eh, adalah adalah apa? Allah je lah. Tauhid tu maknanya jadikan Allah SWT satu, ha, satu. Jadi Allah SWT je yang ada kat dalam alam ni. Apa yang manusia, binatang, yang apa semuanya, oh, itu sebenarnya adalah Allah. Itu sebenarnya apa? Allah. Kalau awak cakap ada ada makhluk, ada makhluk apa semuanya, Allah dah banyak. Tak, Allah satu. Hakikatnya Allah satu. Tapi hamba-hamba ni tak tak nampak. Jadi kerja dia adalah, kenapa dia tak nampak? Sebab ada ada benda-benda blok, ha? Ha, ada benda-benda blok hati dia daripada nampak dan bersatu dengan Allah SWT. Dia sendiri sebenarnya adalah Allah SWT. Dia sendiri adalah Tuhan. Tapi dia tak tahu. Kerana apa? Ada banyak awal nafsu dan sebagainya. Jadi dia kena apa? Kena bersihkan. Ya. Bila dia faham macam tu, bahawa mengesakan Allah maknanya yang ada ni semuanya hanya Allah SWT, ha, itu realnya tauhid. Jadi timbullah ibadat-ibadat ataupun cara-cara nak bersihkan diri daripada apa? Hijab-hijab tadi. Hijab-hijab dunia ni semua kena buang. Kena buang. Jadi zikir banyak-banyak, goyang sana goyang sini dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bersihkan diri dia daripada apa? Perkara-perkara yang menghalang untuk dia bersama dengan Allah SWT. Jadi bila dia zikir banyak-banyak, nanti dia akan naik satu satu tingkat. Lepas tu dia naik lagi satu tingkat. Nanti dia nampak lagi benda-benda. Naik lagi, nampak pula alam apa, eh? Alam malakut. Alam itu, alam ini. Lama-lama dia fana, hilang. Hilang gimana? Hilang baru dia terus sampai pada yang sebenarnya. Itu dia nampak semua Allah SWT. Ha, yang dia nampak sekarang ni, hakikat Allah SWT. Itu ada makrifat terhadap Allah SWT. Dan fahaman ni datang daripada tauhid juga. Tauhid juga. Tapi tak pakai tafsiran yang betul. Jadi itu adalah mazhab wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wujud semuanya satu. Jadi lama-lama dia sembah diri dia sendiri. Ataupun lama-lama tak payah sembah lah. Sebab apa? Dia pun Tuhan. Dan akidah ni apa bezanya dengan akidah Hindu dan akidah Buddha? Jadi mereka tahu bahawa apa ni, mereka boleh sampai kepada apa, tingkat yang tinggi dengan ibadat-ibadat tertentu. Nanti lama-lama mereka akan sampai kepada tingkat tinggi, tingkat tinggi, tingkat tinggi, sampai kepada nirvana. Nirvana tu lah sana. Jadi sama dengan dalam universal God tu. Jadi itulah purpose of life untuk mereka. Tadi kita dah terangkan apakah purpose of life untuk orang Islam yang betul dalam Quran ni. Tapi untuk mereka lain, tujuan hidup mereka adalah untuk jadi, untuk sama dengan Tuhan. Jadi tauhid yang berbahaya itu syirik yang paling besar. Ada lagi satu jenis tauhid di kalangan orang Islam atau mengaku dia Islam. Mereka katakan bahawa Allah, bukan wujud ni semuanya Allah SWT. Kita ada Allah SWT dan kita ada makhluk, betul. Tapi sebenarnya dalam setiap makhluk Allah SWT ni ada apa? Ada zat Tuhan. Ada apa? Ada Tuhan. Dalam diri kita ni semua ada Tuhan. Kenapa orang fikir macam ni? Sebab mereka tak faham makna penciptaan. Penciptaan yang tadi kita terangkan makna apa? Ada kan, wujudkan sesuatu daripada tak, tak ada. Tapi pada orang tak boleh. Mereka tak faham penciptaan macam tu. Jadi mereka katakan penciptaan ni sebenarnya Allah ambil daripada zat dia, cantum-cantum, desain baru jadi manusia, lelaki. Desain baru jadi perempuan ke cantum dia sikit. Lepas tu jadi binatang, jadi apa, jadi apa semua. Jadi semuanya ada apa? Ada zat Tuhan. Pasal dia tak boleh faham konsep ciptaan daripada tiada kepada ada. Jadi oleh kerana itu mereka katakan Allah SWT wujud kat dalam makhluk-makhluk tu. Dia ciptaan juga, makhluk juga kan? Beza dengan yang tadi kan? Yang tadi semuanya sama. Kita je yang tak nampak. Kita nampak orang, kita nampak apa semuanya. Padahal sebenarnya tak, semuanya Tuhan. Ini semuanya adalah Tuhan. Dari mula sampai sekarang Tuhan aja. Semua kita yang tak nampak. Tapi lagi satu ni dia kata ada makhluk, ada Tuhan. Tetapi Allah SWT halun Fi makhlukatihi. Halun maknanya dia serap kat dalam apa? Makhluk-makhluk. Dalam diri kita, kita mesti pernah dengar. Mungkin Kristian pun cakap macam ni, Allah lah. Betul ke tidak? Dalam setiap daripada kita ni ada Tuhan. Kristian ni yang cakap macam tu. Dalam setiap daripada diri kita ni ada Tuhan. Ada Tuhan. Dia ni unsur Tuhan tu ada dalam Tuhan. Tapi faham diorang lain, itu bahaya. Diorang nak kata sifat Tuhan, kita ada penyayang, kita ada apa semua sifat Tuhan lah sebenarnya. Tapi diorang maksudkan lain, Tuhan betul-betul, zat Tuhan ada dalam diri kita. Jadi itu adalah fahaman tauhid yang salah. Dan ini daripada golongan orang yang mengaku dia Islam. Dari golongan tasawuf lah, paling banyak sekali. Kemudian kita ada mazhab ahli kalam. Mu'tazilah telah terangkan, ada nasihkan semuanya sifat. Kalau ada banyak sifat, maknanya ada banyak Tuhan. Jadi Allah tak berkata-kata, Allah tak dengar, Allah tak melihat dan sebagainya. Kalau ada ni semuanya banyak Tuhan. Jadi faham dia adalah Tuhan satu je dalam zat dia. Tapi Asy'ariyah, salah satu daripada kumpulan ahli kalam, dalam bab tauhid ni pun mereka silap juga. Mereka kata dia wahidun fi zatihi. Dia esa dalam zatnya. La qasima lahu. Tidak ada bahagian-bahagian dalam zat Allah SWT. Wa wahidun fi sifatihi. Dia esa, dia satu dalam sifatnya. Dan sifatnya dia satu. La nazira lahu. Tidak ada yang menyerupainya. Wa wahidun fi af'alihi. Dan dia esa satu dalam perbuatan-perbuatannya. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Jadi dia bagikan tauhid pada tiga juga. Tapi tiga dia bukan tauhid rububiyah, uluhiyah dengan asma' sifat. Lagi sekali ya, tauhid dia adalah dia wahid fi zatihi. Zat dia wahid satu. Sifat dia satu, perbuatannya satu. Apa yang tak ada kat sini? Asy'ariyah kata tauhid adalah Allah itu dalam zatnya, Allah itu dalam sifatnya, Allah itu dalam perbuatan-perbuatannya. Mana uluhiyah, mana tauhid ibadat? Tak ada. Ini semua rububiyah lah. Kita tak cakap salah ni. Tapi itulah yang mereka tulis dalam kitab-kitab akidah mereka. Jadi sebab itu mereka ada syirik macam-macam. Mereka tak ambil berat. Tapi kita tak cakap semua Asy'ariyah ni bukan Asy'ariyah asli ya. Yang mutaakhirin tak cakap macam yang mutaqaddimin zaman Abu Hasan Asy'ari, Baqillani dan sebagainya, tak cakap macam ini. Dia cakap macam ini adalah orang-orang selepas itu. Okay. Jadi macam mana tu pun itu mazhab Asy'ari yang sekarang ni mereka amalkan, bahawa mereka tak ada tauhid uluhiyah, tak ada tauhid ibadat. Mana ni ayat Quran orang tak faham macam tu? Jadi ada Quran tapi tak dapat petunjuk tu. Jadi itu masalah dia. Dan yang cakap macam tadi, yang saya katakan tadi adalah Syahrastani, penulis kitab Al-Milal wa Nihal. Dia sebutkan tentang semua agama-agama Kristian, Yahudi, apa semuanya. Dia sebutkan tentang semua mazhab-mazhab Syairah, Mu'tazilah, apa semuanya. Kemudian last kali dia kata apa? Dan mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia kata Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mereka kata wa wahidun fi zatihi la fasima lahu, wahidun fi sifatihi la nazira lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Kata Ahlu Sunnah wal Jamaah ni siapa dia? Asy'ariyah lah. Pada dia Asy'ariyah tu lah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi ada orang nak baca kitab Milal wa Nihal, bagus kalau awak nak tahu mazhab Asy'ariyah. Mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah tak ada. Yang betulnya tak ada begitu. Begitu juga Ibn Hazm, dia pun ada Milal wa Nihal, dia bawakan semuanya tapi tak ada Ahlu Sunnah wal Jamaah punya mazhab. Az-Zahiri ya, Ibn Hazm Az-Zahiri, dia bukan mazhab apa ni Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam akidah dia. Baik. Dan begitu juga dengan mazhab Maturidi ya. An-Nasafi, saya pernah dengar Imam An-Nasafi, dia pengarang kitab tafsir juga, dia ada pengarang juga ialah pengarang kitab Al-Qidah, dia mazhab Hanafi. Hanafi kebanyakan Maturidiyah, dia adik-beradik dengan mazhab Asy'ariyah. Dia hampir sama zaman. Cuma tempat saja lain, Abu Hasan Asy'ari dekat Iraq, berdekat daerah Iran sana. Dia kata tauhid tu maknanya al-wahid, esa tu yakni an-nasani al-alam wahidun. Artinya apa tauhid ni? Bahawa pencipta alam ni satu. Wala yumkin an yusbab mafhum wajib al-wujud, dan tidak boleh kita percaya yakin terhadap fahaman wajibul wujud illa ala zatin wahidah, melainkan bahawa dia ada satu zat sahaja. Dia punya tauhid memeningkan kepala Okay, yang mula-mula tu okey lah. Tauhid tu bahawa pencipta alam ni pun satu. Jadi tauhid apa ni sebenarnya? Rububiyah. Pencipta khalid, betul lah tu dah sama. Lepas tu dia kata apa? Yang pencipta ni Wajib wujud ni maknanya Dia mesti ada dan tak ada yang ciptakan dia. Tauhid rububiyah juga lah tu. Dan dia satu je. Dia satu je. Wajib wujud mesti satu. Zat wahidah. Sama macam tadi ya, Asy'ariyah. Dan makna tauhid dia kata juga adamul istirak, tidak boleh bersekutu fil wajib, dalam wajib ini. Ini wajib apa? Wajib wujud ni hanya satu je. Tak boleh ada yang berkongsi dengan dia. Dia mula-mula dah katakan zat dia satu je, kemudian tak boleh kongsi, ada lagi satu yang wajib wujud. Dan tak boleh ada yang wajib wujud yang membawa kepada tiadanya kasra, adamul kasra. Tidak ada banyak, maknanya tidak boleh 2, 3, 4, 5 dalam juz'iyat, dalam komponen-komponen zat tersebut. Jadi apa tauhid yang dia faham kat sini? Sama tauhid rububiyah, sama macam tadi. Jadi tentang siri, tentang tak boleh apa ni tawasul, tak boleh apa ni, tak boleh istighasa, minta dengan selain kepada Allah SWT dan sebagainya, itu tak ada dalam kamus tauhid mereka. Jadi bahaya mazhab-mazhab ahli kalam ni, bahaya pasal tak pakai Quran, tak pakai hadis. Kita pakai satu je kita dah dapat apa ni fahaman tauhid yang benar insya-Allah. Okay, jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan tauhid yang betul yang sepatutnya faham, dan tauhid yang salah yang sepatutnya kita tinggalkan dan kita berikan amaran ataupun nasihatkan orang agar tinggalkan tauhid macam tu. Baik. Kembali kepada ayat tadi. Kita nak baca sedikit. Namanya kita dah terangkan dah. Makna umum ayat 21 hingga 22. Kaitan antara kedua ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keadaan orang-orang beriman yang beruntung dan keadaan orang-orang kafir yang merugi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang munafik yang kondisi mereka berada di antara orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dengan orang-orang kafir yang merugi itu. Selanjutnya, untuk menarik perhatian mereka semuanya, Allah SWT memanggil mereka dengan ungkapan hai manusia sebagai panggilan umum untuk manusia secara menyeluruh pada segala tempat dan masa. Jadi seruan ini bukan untuk zaman Nabi SAW, dia sampai sekarang. Perintah dia adalah u'budu rabbakum, sampai sekarang u'budu rabbakum. Jadi kita jangan putus asa, jangan bosan sembah apa ni, ajak orang tauhidkan kepada Allah SWT. Allah SWT memerintahkan mereka untuk menyembah kepadanya agar mereka mampu melepaskan diri mereka dari kerugian. Di samping itu, Allah SWT memperkenalkan dirinya kepada mereka bahawa dia memiliki sifat-sifat yang agung dan sempurna supaya mereka lebih mengenalinya dan mahu memenuhi seruannya. Jadi diterangkan sifat-sifat tadi sebagai hujah kenapa Allah SWT perlu disembah, iaitu agar mereka mahu mengabdikan kepadanya. Sebuah pengabdian yang akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Ini soalan tadi. Kita sembah Allah SWT bukan untuk Allah, untuk kita. Kenapa? Supaya kita nak selamat daripada azabnya. Jadi takwa tadi, la'alakum tatakun, maknanya apa? Kamu jadikan antara kamu dengan azab Allah SWT satu apa? Satu benteng. Satu benteng. Dan berhasil meraih redha dan syurganya. Dan Allah SWT menutup panggilannya kepada mereka dengan melarang mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah di mana mereka menyembahnya, sementara ataupun sedangkan mereka mengetahui bahawa sekutu-sekutu itu tidak berhak menerima pengabdian seperti itu. Sebab mereka tidak punya kemampuan untuk memberi manfaat atau mudarat kepada makhluk lain. Itu maknanya. Jadi kalau orang jahil syirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu cerita lain. Yang Allah larang ni adalah dia tahu Allah SWT memang tak apa ni, selain daripada Allah SWT tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat, tapi dia sembah juga. Jadi itu sebesar-besarnya kebodohan, sebesar-besarnya kekufuran, ingkar, clear-clear apa ni, apa dia panggil lah, disobedience. Itu kena, kalau disiplin dia kena corporal punishment. Biadab terus, biadab lah. Dia terus apa ni, tak iktiraf terus pada authority ya. Baik. Pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 21 dan 22, di antara petunjuk yang dapat dipetik dari kedua ayat ini adalah, pertama, kewajipan beribadah kepada Allah SWT. Sebab ibadah merupakan alasan keberadaan kehidupan ini seluruhnya. Jadi dia sebab kita hidup, dan dia adalah sebab, ibadahnya adalah sebab, semuanya ada, semuanya wujud. Jadi 91 kita lihat nota kakinya, bagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah SWT telah berfirman, ya bina Adam, laqad khalaqtu kulla syai'in min ajrika, wahai anak Adam, sesungguhnya aku telah menciptakan segala-galanya untukmu. Nampak? Segala-galanya diciptakan untuk Nabi Adam. untuk anak Adam sekarang. Wa khalaqtuka min ajli, dan kenapa aku ciptakan engkau? Aku ciptakan engkau semua wahai anak Adam kerana aku. Ai li'ibadatihi ta'ala. Kerana aku, apa maknanya kerana aku? Kerana sembah, untuk sembah aku. Jadi kalau ini adalah hadis yang ini adalah apa ni yang disabdakan oleh Nabi SAW, dia betul mentafsirkan ayat tadi. Dan juga ayat yang kita selalu baca, yang selalu kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Jadi dia betul-betul sesuai. Kalau kita tafsirkan Quran dengan hadis, memang selamat, kita senang. Tapi kalau kita tafsirkan dengan hadis palsu, masalah. Hadis palsu kata apa? Kenapalah diciptakan langit, bumi ni semuanya, manusia ni semuanya? Kenapa? Kalau ikut hadis palsu. Kerana apa? Kerana Nur Nur Muhammad. Jadi macam mana kita nak tahu ni hadis palsu? Dia bertalahan dengan Quran. Baru kita baca ayat dia, kita bercanggah, dia bercanggah dengan hadis. Hadis kita tak boleh diceritakan semuanya untuk sembah Allah SWT. Baik, yang kedua, pelajaran kedua, kewajipan mengenal Allah SWT melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dengan kita kenal Allah SWT, baru kita akan rasa takut, rasa cinta pada Allah SWT. Dengan itu kita boleh sembah Allah SWT. Ini di dalam pada faedah kita boleh baca sendiri. Nombor tiga, haramnya perbuatan syirik. Ada wajib, ada haram, iaitu menyekutukan Allah SWT, baik yang kecil maupun besar, maupun yang nampak maupun yang tersembunyi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ada satu persoalan. Bagaimana dengan kata-kata orang bahawa kita ni diciptakan supaya jadi khalifah Allah? Dan dalilnya dalam Al-Quran juga, surah Baqarah juga. Okeylah, dia tak awal-awal lah, tapi dia pun bukan ujung-ujung juga, dia masih awal-awal lagi. Ayat dia apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Lepas tu kita tahulah apa tu khalifah, siapa dia khalifah, apa dia? Nabi Adam. Malaikat dah kata kenapa nak ciptakan dan sebagainya. Terus wa ala apa ni, diciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ni, kata Allah SWT, kalau ikut faham tadi, diciptakan untuk jadi khalifah. Apa mana khalifah kat sini? Yang memakmurkan, yang berkuasa lah, yang memimpin. Semuanya khalifah ke atas muka bumi. Betul ke tak betul? Ataupun betul dan tak betul? Apa makna ayat tadi? Ataupun macam mana kita nak jawab? Tadi awak kata semuanya nak sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah, nak ibadat, ibadat, ibadat. Habis apa hal dengan nak jadi khalifah? Ada tak menjawab? Betul ke tak betul? Tujuan diciptakan kita untuk jadi, untuk kita jadi khalifah. Jadi kalau kita ada apa ni, ada benih apa ni, hari kiamat dah nak datang pun, kita teruskan juga tanam. Kenapa? Pasal kita punya kerja, memang tujuan kita hidup kat sini, lain tak ada apa, nak makmurkan bumi. Betul ke tak betul? Ha? Tak berapa direct. Jadi kalau tak direct tu maknanya apa? Betul ke tak betul? itu kita kena faham. Yang pertama yang kita cakap ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan ayat ni dan hadis yang tadi kita baca tu semuanya muhkam bentuk dia, apa? Tak ada ragu-ragu ni, tak ada samar-samar lagi bahawa tu, apakah tujuan diciptakan manusia? Apakah tujuan yang manusia ada dalam muka bumi ni? Nak jadi hamba Allah SWT. Dia punya tujuan bukan nak tinggal kat sini sampai bila-bila. Tujuan dia adalah nak balik ke tempat asal dia. Dia ni tempat asal sebenarnya kat mana? Anak Adam ni, Nabi Adam asal dia kat mana? Surga. Tapi detect, sengaja diuji dengan macam-macam ujian, nak tengok siapa yang lagi baik amalannya, siapa lagi banyak amalannya. Kemudian Allah SWT akan masukkan bila dia layak dalam surga. Baik, itu yang jelas. Bukan dia nak duduk kat dalam muka bumi ni. Jadi yang ayat itu boleh tak kita katakan menafikan ayat-ayat muhkam yang tadi? Jadi kita boleh kategorikan ayat tersebut setidak-tidaknya pun sebab ini adalah ayat-ayat mutasyah bihak. Sama-sama Khalifatullah, Khalifah ini ja'idun fil ardi khalifah. Khalifah Allah, mana boleh khalifah Allah? Yang khalifah ni adalah yang perlukan pengganti. Nabi SAW wafat jadi khalifah Rasulullah. Rasulullah SAW pun bukan khalifah Allah SWT. Kita adalah khalifah atas muka bumi, kita bukan khalifah Allah SWT. Baik, jadi yang dimaksudkan kat sini, Allah SWT tak kata ini khaliqun fil ardi khalifah. Allah sebutkan apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tak ada khalif pun. Diciptakan Nabi Adam, anak Adam tu semua ada. Tapi bila nak cakap sebab dia, tak pernah cakap khalif pun. Dia cuma cakap ja'ilun. Apa ni ja'ilun dengan khalif pun? Ja'ilun dalam ayat tu maknanya jadikan. Khalif pun ciptakan. Jadikan yang ciptakan. Jadi kan maknanya sama ada awak nak tak nak, awak nak tak nak, awak akan jadi yang tukang makmurkan dunia ni. Ja'ilun maknanya macam tabal kan. Jadi kan, tabal kan. Status awak adalah apa? Khalifah. Tu mana dia? Saya jadikan awak raja. Tapi kalau cakap khalifun fil ardi khalifah, awak cipta kan, maknanya ada sebab dia. Dan sebab ni tak semestinya awak mesti jadi. Ada orang diciptakan untuk sembah Allah SWT, tapi dia tak sembah. Dia tak sembah dia. Jadi dekat sini kita dapati bahawa ayat ini tak ada dalil bahawa kita punya objektif utama adalah makmurkan dunia ini. Yang ini amat berbahaya. Kerana kalau awak faham nak jadikan apa ni ciptaan ini, Allah jadikan kita ni untuk jadi khalifah nak makmurkan bumi ini, kita ada masalah besar. Nanti semua perkara kalau tak clash tak ada apa-apa lah. Kalau ada clash antara nak makmurkan dunia dengan agama, dengan ibadat, apa yang akan kita ambil dulu? Ibadat ke yang makmurkan? Kalau kita punya konsep adalah nak makmurkan, nak jadi khalifah, kita akan tinggalkan ibadat, kita akan apa? Makmurkan dunia. Sebab itu adalah objektif utama kan. Status utama tu dah tukar, dengan prioriti dah tukar. Tapi kalau kita faham dua-duanya sebenarnya tak ada sanggah apa-apa pun. Kita kalau faham tujuan utama ialah menyembah Allah SWT dan kita memakmurkan bumi Allah SWT ni dalam rangka nak sampai tujuan yang akhir tadi, tak ada masalah. Jadi kenapa awak kerja? Kenapa awak tak musnahkan apa ni apa kat atas muka bumi ni? Kenapa awak jaga semuanya? Sebab itu semua termasuk dalam nak memperdekatkan diri kepada Allah SWT, nak menghambakan diri kepada Allah SWT. Artinya bila clash, kita tengok apa perintah Allah, apa larangan Allah SWT, itu yang kita ikut. Kalau terpaksa korban dengan bumi ini, korban dengan langit. Kalau terpaksa korban dengan korban. Jadi sekarang orang dah mula dah faham macam tu. Negeri Islam ke tak negeri Islam, yang penting maju ke tak maju, yang penting ada keadilan ke tak ada keadilan. Wah, ni bahaya ni. Akhirnya dah tak penting lah. Dakwah kan, yang penting maju ke tak maju. Itu adalah satu perkara yang amat berbahaya. Jadi sama ada sistem dia sistem khilafah atau bukan, sistem dia apa sistem sekalipun, sama ada dia amalkan semuanya apa ni di atas dasar akidah Islam ke tidak, yang penting dia adil. Sebab Islam tu pun adil. Kita tak boleh nafikan bahawa negeri-negeri yang amalkan sistem keadilan tu adalah satu cara yang baik, dan dia adalah Islam juga. Tak semestinya betul-betul ikut Quran, ikut adil dustur-dusturnya. Tak apalah. Lagipun tak boleh kita wujudkan dah berapa ribu tahun, berapa ratus tahun, bukan ribu lah, berapa ratus tahun kita tak ada negeri Islam. Dia buat apa kita nak usah payah cari negeri Islam? Terima je lah apa yang ada, kita perbaiki dia sudah. Mana boleh datang negeri Islam tak ada akidah, cuma amalkan aja. Kalau ada satu negeri Islam, orang yang curi kena potong tangan. Ada satu negeri ya, bukan negeri Islam ke apa, satu negeri, orang curi kena potong tangan, orang berzina kena rejam, dan seumpamanya lah. Tapi tak ada salat, tak ada zakat, tak ada iman, tak ada apa kan? Boleh sembah apa patung dan sebagainya, boleh apa semuanya. Boleh tak kata tu negeri Islam? Mana boleh tu negeri Islam? Jadi Islam adalah akidah dulu, baru adalah hukum ahkam. Jadi mesti ketuanya orang Islam sama sekali. Kemudian undang-undang yang dia daulatkan, istilah undang-undang Islam, konstitusi dan Islam. So, awak letak Pancasila ke apa semuanya, macam mana awak katakan lah, awak beri alasan, ini je lah yang boleh satukan rakyat, ini je yang boleh. Masya Allah, awak dah putus asa, awak dah kata satu perkara tanpa ya, tanpa ilmu. Itu negeri tu dengan yang zaman Rasulullah, mana lagi susah sebenarnya nak satukan? Mana lagi susah? Itu lagi musuh Islam. Itu tak musuh Islam, ini lagi musuh Islam. Dia nak bunuh Nabi dia sendiri, tapi bersatu juga. Macam mana mungkin kita jihad sampai dapat negeri Islam yang awak dah 90% ke 80% ke dah, orang-orang Islam tak nak juga. Awak reda dengan hukum selain daripada Islam. Itu yang kita boleh kata walaikum iman zalallah fawasawulaikumun. Kata reda dengan macam itu, dan dia kata itu Islam lah. Dia ada dalam keadaan berbahaya. Baik, jadi itu satu apa ni, konsep yang salah. Kalau kita faham tauhid salah. Kalau faham tauhid tu adalah khalifah, nak jadi khalifah, Lesejeran dan sebagainya, ni ada masalah. Jadi dia punya asas adalah tauhid. Tapi hukum-hukum yang lain, mana yang kita mampu buat, kita buat. Islam dia tengah dulu. Dan kita perbaiki. Kalau nak tunggu semua adil, kalau nak tunggu semua adil baru nak jalankan hukum-hukum Islam, hudud dan sebagainya, kita tanyalah, dalam hukum-hukum manusia sekarang ni, adil ke semuanya? Adil semuanya? Adil? Berbanyak benda yang tak adil. Nanti dia tukar lagi, betul tak? Dia tukar lagi, saman dia kemarin gini, nanti dia tambah lagi saman dia. Sistem dia macam gini, lebih kepada keluarga. Nanti besok dia kata, dia pun tak cukup lagi, kena tambah lagi. Ini nak kena welfare kepada perempuan, nak kena adil untuk perempuan, tambahkan lagi 3 bulan. Tak boleh lah, ini pula, ini dia lelaki pun nak kena jaga anak juga. Nanti ada lagi, dia minta lagi. Tak boleh, tak akan adil. Tapi, dan hukum-hukum kriminal, semuanya adil ke? Adakah kita tunggu adil baru kita nak laksanakan? Tak boleh kan? Bukannya semua orang apa ni stop traffic light lampu merah, tapi tetap dilaksanakan. undang-undang tersebut kita tak laksanakan, mesti ada yang terlepas. Jadi tak, kita tak boleh kira macam itu. Jadi kalau kita dah laksanakan, kalau kita nak laksanakan hukuman hudud misalnya dalam negeri Islam, saya katakan ni, lepas tu masih ada lagi masalah, ada punya ofisial pegawai dia yang korup dan sebagainya, tak boleh jadi alasan untuk saya tinggalkan melaksanakan hukum Islam. Jadi ni ada kena-mengena dengan tauhid. Jadi itu kesimpulan daripada apa ni, ayat-ayat ini. Ada apa-apa soalan ni? Macam mana kita nak faham dan Loh Mahfuz? Apa tu Loh Mahfuz lah, kita kena faham dulu. Loh Mahfuz tu adalah tempat, Loh tu adalah macam papan. Mahfuz maknanya yang terpelihara. Dalam papan tu ditulis apa yang belum berlaku, apa yang sedang berlaku, yang akan berlaku, apa yang dicemas. Dan dia mahfuz, artinya dia terpelihara. Nah, orang lain tak ada orang lain yang tahu melainkan yang Allah SWT nak dia tahu. Dan dalam Lauh Mahfuz tu terdapat segala-galanya yang kita katakan tadi, segala-galanya yang berlaku, yang akan berlaku, yang sudah berlaku pun ada. Termasuklah apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT yang akan berlaku. Orang masuk surga semua, semuanya ada kat dalam Lauh Mahfuz. Sebelum kita wujud lagi berzaman-zamannya, tak tahu lah antara Lauh Mahfuz ditulis dengan kita diciptakan langit dan bumi, universe diciptakan, tak tahu berapa lama lah. Tapi semuanya dah ada sebelum kita ada lagi. Dah tahu siapa yang akan masuk surga, berapa ramai. Siapa yang akan masuk neraka, berapa ramai. Berapa lelaki, berapa perempuan. Semua dah ada dah. Jadi itu fahaman tentang Lauh Mahfuz. Apakah ada Lauh Mahfuz? Itu nak tunjukkan kemuliaan Allah SWT dia memelihara segala-galanya. Dia memelihara segala-galanya. Dia tulis segala-galanya. Right. Dan ulama mengatakan Quran juga termasuk dalam Lauh Mahfuz. Ada soalan lain? Yang golongan kedua apa? Yang tadi Ustaz cakap golongan yang kedua yang salah fahamkan tauhid. Adakah mereka salah faham kalau mahu? Di mana? Baik, jadi apa hukum mereka lah eh? Golongan kedua tadi, golongan yang faham kenapa diciptakan manusia. Iaitu mereka faham diciptakan manusia untuk jadi khalifah atas muka bumi ini. Adapun perkara berkenaan dengan mengisahkan Allah SWT dengan ibadat itu, itu perkara yang secondary, tak, itu tak termasuk. Tak masuk dalam. Yang paling utama adalah nak makmurkan bumi ini. Sebenarnya itu bukan apa ni, masalah tauhid pun. Itu fahaman sebab diisahkan. Sebab diisahkan. Jadi kita nak hukum apa? Kalau bukan masalah tahun ini, tak hukumkan mereka sebagai kafir lah. Sebab lagi dia sembah Allah SWT, dia masih beriman. Jadi kalau masih beriman, kita masih hukum dia sebagai orang-orang yang beriman. Tapi kita hukumkan bila dia berkesan kepada, bila dah terfahaman, fahaman tu fahaman bid'ah, fahaman yang dia ada-ada kan. Dan kita akan dapati lepas tu apa yang mereka laksanakan nanti, tentunya termasuk perkara yang silap dia ada-adakan. Jadi mereka mesti akan kompromikan hukum-hukum Allah SWT untuk sampai benda tersebut. Itulah yang kita nampak selalu ni. Maka dia timbulkan jemaah tu, jemaah ni, apa semuanya, dia buat baik dengan ini, dia buat baik dengan orang bukan Islam, dia gitu, dia gini. Semuanya asal apa? Asal nak dapat, nak jadi khalifah jadilah. Dia buat demonstration, dia buat apa je dia buat untuk dapatkan perkara tersebut. Dan kadang-kadang sampai dia apa? Sampai dia nak angkat senjata, nak golengkan kerajaan. Ah, itulah yang mereka lakukan kesalahan. Dia nak jadi apa? Nak jadi khalifah lah. Itu dia yang dengar. Tujuan hidup. Ah, tujuan hidup. Awak secara fitrah awak akan jadi khalifah. Khalifah makmur kat muka bumi. Dengan kita wujud kat muka bumi ni, kita jadi khalifah. Tahu tak? Makmur kan? Apa maknanya makmur masjid? Awak ambil apa ni, simen, awak apa ni, awak cat dan sebagainya. Tak kan? Awak ada kat situ, awak dah makmurkan masjid. Macam mana awak makmurkan bumi ni? Minimum memakmurkan, imarah. Minimum dah wujud kat situ je. Jadi awak kalau satu ada bawa satu family pergi tempat padang pasir, awak buat family kat situ, awak dah makmurkan tempat tu. Awak jadi khalifah kat situ. Awak hidup kat situ ni, awak nak jadi khalifah. Awak pimpin lah apa yang patutnya dipimpin kan tak? Kat situ nanti awak akan tabirkan makanan awak dan sebagainya. Maksudnya semua macam itu. Nanti dia buka kampung dia apa dan sebagainya. Itu benda memang dijadikan, dinobatkan. Jail dah dijadikan. Dengan kita nak atau kita tak, tak nak khalifah. Cuma ada orang salah gunakan. Itu lain cerita lah. Salah gunakan. Jadi yang satunya dia tak buat macam kita, dia rosak kan. Nah, itu yang sengaja. Sengaja tentulah ada. Tapi maksud kita apakah dia tak jadi khalifah? Dia tetap sebagai khalifah. Tapi khalifah yang jahat boleh ya? Khalifah bukan cuma baik, khalifah yang jahat. Tapi tetap khalifah kan? Tetap khalifah. Jadi itu yang kita boleh hukumkan mereka. Dan masalah bila awak ambil manhaj macam itu, nanti semua ayat Quran semuanya awak pusing terbalik. Semua ayat Quran nak pusingkan untuk nak makmurkan bumi ini. Itu yang jadi masalah. Nanti kalau undang-undang awak abaikan, kalau apa ni tentang walak wal barak pun awak abaikan, apa lagi benda-benda yang kecil-kecil lain lah. Semua benda boleh ditukar. Zaman ni pasal nak makmurkan ni, kita terpaksa lah tukar hukum ni. Betul lah? Tapi kalau tengok balak ni dah macam-macam susah je, kita tukar lah sudah. Terjamakkan ke apa semuanya. Macam boleh je lah. Semua benda boleh tukar pasal nak makmurkan. Tapi kalau tak boleh, tak. Makmur ke tak makmur, maksud saya makmur tu ada produktif ke tak produktif, tugasan kira. Tapi kita yakin insyaAllah dia akan produktif. Jadi sebab itu kalau faham tauhid ni, semua usaha kita sampai kepada yang paling tinggi termasuk jihad, semuanya untuk tegakkan kalimatullah. Untuk tegakkan tauhid. Kalimatullah tu maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kan Allah. Jadi nak tegakkan tauhid Allah. Dan tak dapat kuasa pun tak apa. Diorang masuk Islam kita tegakkan, diorang sudah. Apakah semua orang kita nanti perang? Sebelum kita perang, kita buat apa dulu? Masuk Islam, asli ke Islam. Kamu dapat apa yang kamu nak semua. Kamu kuasa tu negeri, tak kisah. Kita tak kisah, kita tak kisah pun. Tapi kita boleh dakwah lah apa semuanya. Sebab dia ada Islam ya. Dia takkan kata kita. Kita pun tak kisah dia. Tak payah. Dan kita semua sedara. Kita pertahankan dia, orang lagi ada. Tapi dia pun kita tak ambil daripada harta dia. Tengok Islam apa yang bagus. Itu satu dunia boleh masuk. Masuk Islam patutnya. Patutnya masuk Islam. Jadi berkenaan dengan dah lama Islam ataupun tak dapat diamalkan, tak dapat dilaksanakan hukum-hukumannya itu semuanya, itu masalah siapa? Bukan masalah makmur tak makmur dan sebagainya. Itu bukan masalah itu. Ini masalah Islam tu lemah sendiri, dia tak balik kepada apa? Kepada pahaman yang sebenarnya. Jadi kalau semua penghambakan diri mereka kepada Allah SWT, dia akan jadi raja kat dalam bumi ni. Dah tentu ni. Sahabat-sahabat bukannya apa-apa sangat. Bukannya apa ni, kontraktor ke apa semuanya kan. Mereka semua sembah Allah SWT. Dia dah ajak orang sembah Allah SWT. Itu kerja dia orang. Tak sempat nak tanam, kita nak tutup tanam pun. tempat. Yang mereka hanya bawa orang pada Islam saja. Akhirnya mereka jadi raja. Sampai kita boleh apa ni, khilafah Islamnya tu sampai berapa besar pelosok dunia ni, sampai Eropa ni sebagainya. Jadi kembali kepada kepada akidah, kepada tauhid. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa sekarang. Kita berhenti di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.